Rajulun atallahu malan sallallahu ala haqdi fil haq. Tidak boleh ditinggi kecuali kepada dua orang. Allah berikan kepada Al-Quran, dia baca siang hari, malam hari. Yang kedua, Allah berikan kepada harta benda, ia menginfakkan di malam hari ataupun di siang hari. Ini adalah ghibtah, bukan dengan tujuan untuk menghilangkan hafal orang tersebut atau menginginkan harta benda tersebut pindah kepada kita. Kalau ini iri dengki yang secara kenyataan. Tapi kalau al-hasad tadi diartikan ghibtah, menginginkan kebaikan semisal dengan orang tersebut tanpa harus meninggalkan atau menghilangkan kenikmatannya. Ia berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, yang tidak mampu dengan hartanya, dengan apa kemarin hadis bin Hatim, tapi kalimatin thayyibah takunna wa bi sikitamrah fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah dengan api neraka walaupun infak separuh kurma. Kalau tidak mendapatkan, maka dengan ucapan yang baik. Itu sedekah tersendiri. Yang tidak bisa, berbicara yang baik. Bagaimana caranya? Usahakan diam. Nah, diam itu juga sudah sedekah tersendiri bagi dirinya. Yang kedua, syafa'ah syafa'at ilal kabir atau syafa'ah minal kabir fi kasfi kurbah syafa'ah minal kabir. Jadi syafa'ah dari orang besar fikas fi kurbah, untuk menghilangkan suatu kegentingan atau kesusahan. Wa ma'unah daif, dan bantuan kepada yang lemah. Kita ulang, syafa'ah nal kabir fikas fi kurbah wa ma'unah daif. Wan syafa'ah tujar, bahasanya syafa'ah diberikan pahala sawa'un kudiyati al-hajah amla, sawa'un kudiyati al-hajah amla. Syafa'ah itu diberikan pahala. Baik terrealisasi kebutuhannya atau tidak. Yang penting sudah kita merekomendasi. Nah, tolong itu, misalnya di Malaysia belum bisa membuat masjid, kalian bangun masjid di sana. Yang kaya diarahkan. Nah, untuk membangun masjid yang ada di kampung-kampung yang terpencil misalnya. Diarahkan daripada hanya untuk perhiasan masjid, membuat menara yang demikian tingginya. Udah digunakan di masjid-masjid atau di kampung-kampung yang mayoritas orang Kristen misalnya, bangun masjid di situ untuk mengimbangi dan untuk menekan pengkristenan yang terjadi di kalangan masyarakat. Karena banyak di antara manusia masjidnya tidak luas, tapi biayanya luar biasa besarnya. Karena lampu-lampu tidak berfungsi, nilainya berjuta-juta, bahkan terkadang satu menara itu bisa untuk dua masjid, tiga masjid. Walam tustahab syafa'ah illa fil hudud, disunahkan adanya syafa'at kecuali dalam hudud. Bagaimana hudud? Itu pelanggaran hukum. Jadi kalau sudah mau diputuskan hukum, seperti kita lihat siapa yang memberikan syafaat kepada perempuan imra'ah mahzumiyah? Usamah. Rasulullah mengatakan ataswa fi haddin min hududillah, apakah engkau akan memberikan syafaat dari hukum yang sudah Allah tentukan Jadi dia tidak dipotong. Sebabnya kebinasaan bagi orang sebelumnya. Kanu idza sarqu fihimu ad-dha'if aqamu al-had wa idza sarqu fihimu asy-syarif taraku. Mereka binasa tatkala ada orang yang lemah mencuri, itu dihukum. Tapi kalau ada orang-orang yang duduk di teras atas yang pangkatnya tinggi, mereka mencuri, tidak diberikan hukuman. Jadi ibaratnya untuk melihat nyuri ayam digebuki sampai hancur tubuhnya. Tapi para koruptor dengan santainya sudah korupsi, malah melambaikan tangannya. Nah, tidak ada malu sama sekali. Ini banyak. Bahkan partai-partai yang mengaku beragama Islam korupsi terang-terangan. Sebenarnya kalau fi rubi'id dinar itu sudah pantas untuk dipotong tangannya. Senilai sekitar 300 ribu. Ini sudah pantas dipotong tangannya. Ini koruptor tidak tanggung-tanggung. Miliardan, kadang triliunan. Ini kalau diukur mungkin ratusan ribu, 1 triliun itu sampai berapa kilo dijejer. Ratusan ribu dijejer. Saya berapa kilo gitu. Nah. Ada tadi orang kampung itu ada yang nyuri ayam aja, nyuri jepang. Orang Jepang dipupuh, tahu dipupuh enggak? Dihajar sampai habis. Udah cuma nyuri jepang, nilainya berapa nilai jepang? Ini menjadi kebinasaan. Jadi syafaat kalau sudah sampai kepada hakim, tidak bisa lagi sudah. Ini dalam masalah ketentuan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukum pidana berkaitan hukum-hukum enam Islam. Kalau perdata, enam hukum-hukum kenegaraan. Faham tidak ini hukum pidana, hukum perdata? Tidak tahu mungkin. Wa'idan ziyadatu ta'kid fistihbabihi, tambah lagi semakin kuat dalam sunnahnya adalah liman kana ahlus satr wal afaf. Jadi lebih disunnahkan lagi. Jadi orang yang menjaga iffahnya, sudah miskin tapi tidak mau mengemis. Dan untuk dirinya, yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Orang bodoh mengira kalau orang ini adalah orang kaya karena menjaga iffah. Orang demikian tadi lebih pantas lagi udah berikan syafaat. Itu walaupun kelihatannya bajunya bagus, tapi sebenarnya kondisinya memprihatinkan. Bantu dia. Nah, misalnya. Berbeda dengan itu, walaupun pakaiannya cuma camping itu, rumahnya tingkat 3 itu. Nah, begitu. Orang jahil mengira orang tersebut adalah orang kaya, padahal miskin, menjaga iffah, tidak minta-minta. Wa dan la tustahab asy-syafa'ah. Tidak disunahkan syafaat liman yusirru alal fasad wal ma'asi. La tustahab syafaat. Tidak disunahkan syafaat liman yusirru alal fasad wal ma'asi, bagi orang yang terus menerus melakukan kerusakan dan perbuatan ma'asi. Ini jelas ini orang miskin, tapi kalau dikasih duit untuk minum khamer, enggak usah kasih syafaat itu, berbahaya dia. Berbahaya kalau punya duit, berbahaya nanti. Punya duit untuk berzina mungkin. Punya duit untuk minum khamer. Punya duit untuk judi. Banyak yang demikian dari. Nah, di sana ada hadis, inna min ibadi Man law aghnaituhu la sutamul ghani. Sesungguhnya ada hamba-hambaku yang kalau aku berikan kekayaan, kekayaan itu akan merusak dirinya. Wa inna min ibadi man law afqartuhu la sadahu al-faqr. Dan sesungguhnya ada juga hamba-hambaku yang kalau aku berikan kefakiran kepadanya, kefakiran itu akan merusak dirinya. Dengan itulah hendaknya kita husnudzon kepada Allah. Seandainya ditakdirkan sebagai orang miskin, ini yang terbaik, mungkin ini yang terbaik. Kalau mungkin kaya, tidak lagi bisa ta'lim seperti ini. Coba habis maghrib ngitung duit yang laku di Indomaretnya berapa, yang di Alfamaretnya berapa, yang di mana lagi berapa, bisnya berapa. Ta'lim bagaimana? Tidak sempat lagi untuk ta'lim, ya tidak. Jadi hendaknya yang Allah takdirkan menjadi orang miskin, bersyukur. Nah, terima kasih kepada Allah, mungkin ini adalah kebaikan. Dan demikian pula orang kaya. Orang kaya masih sempat ngaji, sempat baca Quran, Masya Allah. Dan juga banyak sedekahnya, bersyukur. Mungkin kalau fakir, jadi pencuri nanti. Nah, fakir jadi pencuri atau murtad. Di agama Islam, saya sebutkan dulu di sini ada orang perempuan yang ngajar kepada kita, ngajar Al-Quranul Karim. Dapat suami Kristen, akhirnya sekarang masuk Kristen, anaknya jadi Kristen. Apa artinya? Nah, jadi guru dengan mulia mengajarkan Al-Quranul Karim, sekarang masuk agama Kristen. Dan kenyataan di Indonesia, kita dapatkan selembaran dari di Medan waktu itu dari orang Nasara, lebih dari 25 juta penduduk Indonesia ini sudah masuk ke dalam agama Kristen. Rata-rata mereka adalah orang fakir. Rata-rata orang fakir. Bahkan di antara mereka, target-target mereka adalah orang-orang yang di jalan-jalan yang biasa ngemis, dikasih makanan yang enak oleh orang Kristen. Diajak. Nah, ke gerejanya dikasih hadiah. Lama-kelamaan ada kecintaan. Ada kecintaan kepada orang Nasara. Maka seperti nanti bulan kurban ini, daerah Semarang, daerah Salatiga, itu orang Kristen juga kurban. Jangan dikira yang kurban hanya orang Islam saja, orang Kristen juga kurban. Minimal itu tidak ada bentuk kebencian kepada orang Kristen. Itu minimal. Target yang maksimal adalah mereka menjadi penganut-penganut pengikut agama Kristen. Ini target utama. Walan tardu angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara tidak akan rida sampai kalian mengikuti agama mereka. Kul inna hudallahi wal huda. Katakan petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, yaitu Islam. Inna dina inna Allah al-Islam. Sesungguhnya agama insyaAllahnya Islam. Mama yabtagi uslami dinam falayakubala min wahuwa fil ahdi minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan terima, dan dia akan termasuk orang yang rugi. Tapi ini berkaitan dengan syafaat. Jadi penting bagi orang yang memiliki kedudukan, hanya bisa berbuat baik dari kedudukannya. Mungkin sekarang masih menjabat sebagai bupati atau presiden, tanda tangannya ini masih laku. Masih laku ya enggak? Atau jadi lurah, tanda masih laku. Tapi ini kalau menjadi orang awam, sudah enggak jadi presiden lagi, enggak jadi bupati ataupun kepala desa, tanda tangan bagaimana? Ngomong aja enggak didengar mungkin. Ngomong enggak didengar lagi. Mungkin enggak masyarakat mengatakan kamu dulu ketika menjadi pejabat sombong sekali. Sekarang sama dengan kita, apa bedanya? Nah, enggak ada bedanya. Enggak dianggap lagi. Ini kesempatan Allah berikan kedudukan, baik itu dengan keilmuannya ataupun dengan pangkat kedudukannya, hendaknya senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Jangan sebaliknya, justru memberikan syafaat untuk menjadikan tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat khamar dan lain sebagainya. Berikan syafaat, tanda tangannya diserahkan, ini diizinkan untuk tempat pelacuran. Nah, di Magetan dah banyak, jangan dikira tidak ada, di Magetan banyak sekali tempat-tempat pelacuran. Nah, termasuk di dekat itu, dekat kantor pos itu, timur sedikit. Nah, itu tempat pelacuran. Dulu tidak ada, ini baru-baru aja. Jadi kalau siang kelihatan sepi, tapi kalau malam tuh melihat jam 12 penuh mobil-mobil, sepeda-sepeda. Untuk apa? Untuk berzina. Jadi semakin terang-terangan dalam melakukan perbuatan zina. Lam yadhhar flashah fi qawmin qab hatta ayun biha illa nazat alaihim al-auja allati lam takun fi aslafihim. Hasan Abdullah bin Amr bin As juga yang lainnya tidak nampak perzinaan sampai mereka melakukan dengan terang-terangan, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka itu penyakit-penyakit yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Apa dulu kita mendengar di zaman sahabat itu penyakit AIDS? Tidak pernah kita mendengar, ya tidak? Tidak pernah, atau HIV. Tapi sekarang merajalela di mana-mana. Iran termasuk negara terbesar perempuan-perempuannya terkena AIDS ataupun HIV. Dikarenakan di sana disyariatkan untuk berzina, ya, bukan dilarang, disyariatkan. Famalam yatamatta fahuwa kafir. Barang siapa tidak mutah maka kafir. Man tamatta mautan wahidah. Derajatuhu kata rajah Al-Hasan bin Ali bin Talib. Wa man tamatta mautan thaniyah. Derajatuhu kata rajah Husain bin Ali bin Talib. Wa man tamatta salasa marrat. Derajatuhu kata rajah Ali bin Talib. Wa man tamatta arba marrat. Derajatuhu kata rajati. Rasulullah SAW. Barang siapa yang mut'ah sekali, kedudukannya sama dengan Hasan bin Ali bin Thalib. Yang mut'ah dua kali, kedudukannya sama dengan Husain bin Ali bin Thalib. Yang mut'ah tiga kali, kedudukannya sama dengan Ali bin Abi Thalib. Empat kali mut'ah, kedudukannya sama dengan Rasulullah SAW. Kalau 10 kali mut'ah, gimana? Berarti lebih tinggi dari Rasulullah SAW begitu? Hadis, nah palsu. Yang libat orang Syiah atba al-Qurud al-Khanazir, ya enggak, al-Qiradah wal-Khanazir, pengikutnya kera dan babi. Nama orang Syiah. Ya, sekali lagi syafaat itu dalam selain dari hudud pelanggaran hukum. Syafaat sudah sampai kepada enam qadi atau qudah, ya demikian diterima. Nah, maka Rasulullah mengatakan, wallah law anna Fatimah binta Muhammad salakat lakata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah anak Muhammad itu mencuri, aku potong tangannya. Ini ketegasan dalam hukum. Nah, ini berkaitan dengan faedah-faedah yang kita ambil pada malam hari ini. As-su'al man uji malaha. Menjawab pertanyaan anda rafi, wa mana rafi? Tinggi. Siapa di antara sahabah yang namanya Rafi? Ini Abdul Wahab. Nah, ini tak. Mas. Rafi. Anda. Anda. Anda ya, Abdul Wahab. Rafi bin Khadijah, seorang sahabi. Ini tiap hari Jumat mesti banyak yang pulang ini, orang Magetan ini. Nah, Luqman, mana Luqman Magetan? Pulang ya enggak? Ini banyak yang iri dengan akhwat. Ya enggak, pengennya pulang. Enggak. Abu Musa al-Asy'ari ini namanya siapa? Anda Ibrahim. Anda Muhammad. Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Qabilah di mana? Harith. Yaman al-Asy'ari. Dari Yaman. Mereka menisbatkan ini kepada Abu Musa al-Asy'ari. Apa yang kamu ketahui tentang Abu Musa al-Asy'ari? Anta Ibrahim. Ibrahim anta. Abu Musa al-Asy'ari. Siapa dia? Dasaram. Anta Salawasi. Anda Abu Musa al-Asy'ari. Apa yang kamu ketahui tentang Abu Musa al-Asy'ari? Anda Yakub. Min mazamir Ali Dawud. Akad uti kita min zmar min mazamir Ali Dawud. Semoga telah diberikan min zmar, suara yang merdu, yang bagus sebagaimana suaranya keluarga Dawud. Apalagi Abu Musa al-Asy'ari. Anda Ya Mustafa, sahabi. Ya dipuji bagaimana maksudnya? Udah tadi dipuji suaranya bagus. Saif. Amir Muhammad Abid. Abdullah. Anda Hussein. Berikutnya Jamil Abu Musa al-Asy'ari. Berikutnya Omar Jureid. Al-Kifli. Rito. Itu perang, pemimpin perang. Saya pernah pemimpin perang. Apalagi? Muhammad. Berikutnya ayah Abdullah Barok. Nuh dari Kalimantan, dari Ngawi. Apa? Basrah, ke Basrah, ke Yaman. Abu Musa al-Asy'ari. Taib. Soal lagi yali. Pertanyaan berikutnya tentang tentang Usamah bin Zaid. Yang dari Ponorogo, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid apa itu? Sahabi apa lagi? Endang-endang. Coba sebutkan satu hadis tentang hadis Usamah bin Zaid. satu hadis dari Usamah bin Zaid, anda Abdul Wahid As-Sufyan, satu hadis dari Usamah bin Zaid, anda Taib. Fatalatu ahlinnar Taib. Ini hadis sama. Jadi aku dan melihat di pintu surga mayoritas penduduknya adalah orang miskin. Dan aku melihat di pintu neraka mayoritas penghuni adalah para wanita. Hadis yang lain. Hendak Hafid, hendak Nu'man, hendak Amir, berikutnya Sa'id, terserah mau sebutkan hadis siapa saja, kemarin dari Usamah bin Zaid, hadis apa saja, Muhammad dari Arabi, saya menyebutkan Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Wa qulu naam. Naam ajal naam bi ajal musamma. Sayami ajal musamma. Dari Allah SWT pemberiannya dan Allah yang mengambilnya, dan segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Baik, tentang hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Anda ya Luqman, berikan contoh satu hadis dari Ummu Salman Asy'ari. Salman, indah Ahmad, Amin. Berikutnya maju. Berikutnya Khalid, Terrahim, Terrahman, Ibn, Dushaid, Ilyas. Berikutnya dari belakang Taib, inna Allah yusul yadahu bin layl liyatu musian nahar, yusul yadahu bin nahar liyatu musian al-layl. Allah mendangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni dosa-dosa pelaku di malam hari, dan mendangkan di malam hari untuk memberikan ampunan kepada pelaku dosa di siang hari. Hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha, saat terbitnya matahari dari barat. Tahadul Quran, hendak kalian berusaha untuk menjaga Al-Quran. Lahu asyadu tafalutan nyal ibil fi ungkuliha, mudah lepas daripada unta dan ikatannya. Nah, seorang yang sudah selesai salat asar dan dekat salat maghrib, dia baru mengetahui bahwasanya dirinya terdapat yang membuat tidak sahnya wudu, sesuatu yang tidak yang menjadikan sahnya yang tidak sahnya wudu, apakah dia wajib untuk mengulang salat asarnya? Dan demikian kalau memang wudunya tidak sah, maka harus ulang sholatnya. Mawad dalil, saya berdoa sholatnya tidak hatta tawadda, sampai wudu sempurna di sini. Jadi kalau wudunya tidak sah, tentunya sholatnya tidak sah, jadi harus mengulang. Apakah sah doa seseorang yang belum berwudu? Naam sah. Hai Aisyah, kata Rasulullah SAW, "Dzikrullah ala kulli ahyani." Rasulullah SAW senantiasa berzikir kepada Allah setiap waktunya. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Ifali ma yafal had illa nam ala tatuf atatufi nabil bait. Lakukan sebagaimana jamaah haji melakukan, tapi engkau jangan tawaf keliling Ka'bah. Artinya orang melakukan ibadah haji banyak-banyak berdoa di Arafah misalnya berdoa, tapi yang dilarang misalnya adalah tawaf. Salat tentunya ya, untuk berdoa di Arafah atau doa di Muzdalifah ataupun doa nah, di tempat yang lainnya, yang demikian tetap sah. Yang terima oleh Allah SWT, insyaAllah SWT diterima. Namun demikian kita ingat hadis Bilal, bagaimana Bilal berupaya untuk menjaga wudunya. Ma tawaddatu bil lail wal nahar illa shalaitu bidzalika ma kutiba li. Aku tidak berwudu di malam hari, siang hari, kecuali aku melakukan salat apa yang nampak bagi diriku. Jadi beliau senantiasa menjaga wudunya, batal berwudu setelah itu salat. Salat selesai wudu. Sehingga bunyi terompah sendalnya itu berada di depan Rasulullah SAW. Apakah boleh kita menasihati orang tua? Dalilnya apa? Dalilnya keumuman ad-dinu an-nasihah. Yang terakhir, nah, wa'amatul muslimin, wa'imatul muslimin wa'amatihim, untuk memimpin kaum muslimin dan juga secara umum. Nah, kaum muslimin dinasihati. Lihatlah bagaimana Abu Hurairah memberikan nasihat kepada ibunya. Tatkala ibunya Abu Hurairah mencerca Rasulullah SAW, maki-maki Rasulullah SAW, dinasihati. Ketika tidak mempan nasihat, akhirnya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah berdoa kepada Allah agar ibu Abi Hurairah mendapatkan hidayah. Naam. Apakah jadi naik bukit? Insya Allah jadi. Nah, tapi bukit yang tidak dihuni oleh manusia, insya Allah. Akan dipilihkan nanti sama teman-teman yang ngajar. Mungkin naiknya naik mobil, satu truk aja sudah cukup insya Allah. Nah, naik truk. Kalau bisa naik truk karena pengen ngelihat pemandangan, katanya naik bok katanya sumpek gimana. Tapi kalau enggak ada sudah naik bok enggak apa-apa. Yang jelas harus banyak berdoa kalau naik bukit. Tersebutkan di antara tempat-tempat jin bagaimana? Tempat-tempat maksiat, air itu masuk kemarin baru aja tenggelam di sarangan dua, tenggelam mati. Dan juga di pegunungan padang Sahara itu tempat-tempatnya jin. Minimal ketika keluar dari rumah baca doa apa doanya Hanan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Minimal itu doanya. Nah. Atau zikir kemarin disebutkan la ilaha illallah syarikalah. Laul mulku walhamdu ala kulli syai'in, 100 kali akan dijaga insyaallah sehari penuh oleh Allah SWT. Nah. Diniati aja untuk melatih kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Amr ibadil khair turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum. Atau niati olahraga. Ini asrama F yang tidak hadir. Mana Muhammad Matin mana? Ada nak kelihatan di belakang kecil di depan sini. Areksi mana areksi? Nah, nak kelihatan. Ini temannya yang gemuk satunya lagi siapa? Hah? Ulang. Ada lagi yang tidak hadir, asrama F. Ini bagusnya kalau terus. Nah demikian setiap hari Jumat ngantuk dan pulang, nggak usah dikasih libur nanti. Nah. Ya terus di ma'had. Nah pulang pun tidak belajar itu. Terima kasih.